الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني رحمكم الله إن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir surat At-Talaq. Pada pertemuan yang lalu kita pada akhir-akhir ayat pertama, karena memang surat At-Talaq adalah salah satu dari surat-surat Madaniyah yang turun setelah hijrah, dan biasanya surat-surat Madaniyah terkandung padanya yaitu ayatul ahkam seputar hukum-hukum fitih ibadah, terkhusus terkait di sini adalah hukum-hukum seputar at-talaq. Dan biasanya ayat-ayatnya lebih panjang dibanding surat-surat periode Makkiyah sebelum hijrah, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Di mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin seluruhnya, berlaku atas kita semua, jika anda mentalak maka hendaknya memperhatikan ketentuannya dan menghitung-hitung masa iddah mereka, dan diingatkan untuk bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait hak-hak mereka. Dan setelah ditalak dengan talak sunnah, bukan talak bid'ah, talak di masa suci, tidak di masa haid dan belum dijimai setelah haid terakhir. Ketika telah ditalak, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna. Tidak boleh kalian mengusir mereka dari rumah kalian, dan tidak pula boleh bagi mereka untuk minggat atau pergi meninggalkan rumah suami mereka. Illa ayatina bi fahisyatin mubayyinah, kecuali mereka mendatangkan suatu perbuatan tidak senonoh yang jelas dan nyata. Fahisyah yang jelas masuk padanya adalah az-zina, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir. Ini adalah pendapat sejumlah sahabat, Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum. Ya, terjemahan Al-Qur'an, ya, Ibn Abbas yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihu fid din wa alimu ta'wil, faqihkan, pahamkan dia tentang urusan agamanya dan ajari dia ilmu tafsir. Dia menyebut bahwa zina masuk dalam yang dimaksud fahisyah mubayyinah di sini. Dan begitu pula Ibnu Katsir menyebutkan tashmal wa tashmal ma idza nasajat al mar'ah. Ya. Demikian pula ketika muncul pembangkangan, ketidaktundukan sang istri yang ditolak tersebut, meskipun telah diberikan tempat tinggal, dinafkahi, ya, dan disikapi dengan baik, yakni selama menunggu masa iddahnya habis tetap dalam tanggungan suami, namun dia menunjukkan sikap nusyuz, pembangkangan, dan keluar-keluar rumah tanpa izin, tidak menganggap hak suami, bahkan mungkin telah berhubungan, ya, dengan lelaki lain, ya, dengan baik media ataupun yang lain-lainnya, maka tidak mengapa. Begitu disebut wa'adzathum fil kalam wal fi'al, menyakiti suaminya dalam dengan pembicaraan, dengan reaksi dan seterusnya, maka yang demikian dimasukkan, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala. Begitu pula Syekh Sa'di kemarin yang telah kita bahas, ya, masuk di situ bi amrin qabih wadih mujibun li ikhrajiha, dengan perkara yang buruk yang jelas nampak yang memberikan konsekuensi boleh dikeluarkan dia dari rumah. Dia sendiri yang menerima akibat hal tersebut. Lebih-lebih ketika wanita yang ditolak ini punya anak-anak, melakukan perbuatan jelek yang nampak dengan kata-kata kotor dan berbagai macam terhadap ayah dari anak-anaknya di rumahnya dan berbagai macam, maka demikian Syekh Sa'di Ibn Katsir juga menyebutkan itu termasuk hal yang membolehkan untuk memulangkan mereka. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah dari semua yang telah disebutkan. Mentalak tidak, jangan di masa haid, mentalak ya, jangan kemudian setelah ditalak diusir, disuruh pergi. Mentalak ada aturan-aturannya ya. Perhatikan masa iddah dan dihitung ya, sampai berakhir tetap dinafkahi, diberi izin tinggal. Ini semua adalah hududullah, jamak dari haddullah. Batasan haddun hududullah. Wa may yata'adda hududullah, dan barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, bi an lam yaqif ma'aha bal tajawazaha aw qassara anha faqad zalama nafsahu. Ya, bi khassiha haqqaha. Yani, dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, yaitu dengan tidak mengindahkan batasan-batasan atau aturan-aturan Allah tersebut, sehingga dia tajawazaha, melanggarnya, apa yang dilarang, au qassara anha, atau dia yaitu tidak melaksanakannya. Tajawazaha melampaui batas, kalau sudah ada ketentuannya dilebihkan, masa iddahnya 3 kali haid dia lebihkan, atau qassara anha, belum sampai sudah suruh pergi padahal tidak melakukan pelanggaran apapun istri yang ditalak ya, atau dia tidak mau menafkahinya ya, padahal masih tanggungannya, atau demikian berlaku ya, yang lain-lainnya, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan menelantarkan haknya, tidak menunaikan hak istri yang ditalaknya tersebut, dia sendiri yang berbuat zalim dan akan menanggung akibatnya. Wa da'a nasibahu min ittiba'i hududillah allati hiya salahu fid dunya wal akhirah, dan dia telah menelantarkan bagiannya dari ittiba', meneladani, mengikuti hukum-hukum batasan Allah, yang dengan mengikuti hukum-hukum ketetapan Allah itu berarti adanya as-salah, kebaikan, kesalihan fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Namun jika tidak diindahkan, tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar atau tidak dihiraukan, maka secara tidak langsung dia telah yaitu menghindarkan diri dari kesolehan dunia dan akhirat, tapi menghantarkan dirinya pada keburukan. La tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dhalika amrah. Engkau tidak tahu kalau-kalau Allah memunculkan setelah ya talak di masa iddah, dengan masa iddahnya tersebut, amra, ada perkara lain. Ai syara'allahu al-iddah wa haddada at-talaqa biha li hikamin 'azimah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, makna ayat ini bahwa Allah mensyariatkan masa iddah setelah talak dan membatasi talak dengan masa iddah tersebut, li hikamin 'azimah, karena ada beberapa hikmah yang agung. Hikam jamak dari hikmah, karena ada hikmah-hikmah yang besar terkandung di dalam aturan Allah tersebut. Faminha, di antaranya, annahu la'allallaha yuhdithu fi qalbil mutalliqi ar-rahmata wal mawaddatah faryuraji'u man tallaqaha. Yang pertama, bisa jadi Allah memunculkan pada kalbu suami yang mentalak tersebut adanya rahmah, rasa iba, kasih sayang, wal mawaddah, kecintaan di masa iddahnya tersebut. Fayuraji'u man talaqaha, sehingga dia pun rujuk kembali, berislah kembali, menjalin hubungan dan memperbaiki hubungan dengan ikatan pernikahan yang sebelumnya dengan wanita yang telah terlanjur ditalaknya. Wa yastanif usrataha, dan memperbarui cara pergaulan dengannya. Fayatamakkanu min dzalika muddatal iddah, dan hal itu memungkinkan baginya selama masih dalam masa iddah. Atas hikmah Allah, ini masih istrinya, itu masih suaminya, ini apa namanya, itu masih wajib dinafkahi, yang itu wajib ditaati, ini tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizinnya, tidak boleh memasukkan rumah orang-orang yang tidak diridhoi suaminya, dan seterusnya. Tetapi ini masa-masa percobaan, istilahnya masa-masa, kalau lewat masa iddah maka dia sudah bukan lagi istrinya dan ini bukan lagi suaminya. Dan di masa iddah ini kalau dia rujuk mendatangi istrinya dan rujuk dari talak yang sebelumnya, maka tidak perlu akad baru, tidak perlu menikah lagi. Dengan akad menikah lagi, kemudian walinya saya nikahkan, kamu tidak perlu, karena masih di masa iddah dan dia yang paling berhak atas istrinya dan itu masih istrinya. Jadi ini posisi atau status wanita yang ditolak di masa iddahnya. Jadi ini hikmah yang pertama disebutkan oleh Asy-Syaikh. Lam yakun mana tadi? Aw la'allahu yutalliquha li sababin minha. Fa yazulu dzalika sabab fi muddatil iddah. Atau bisa jadi dia mentalak istrinya karena suatu sebab, dan ternyata sebab tersebut hilang di masa-masa iddah. Dia mentalak istrinya ya, karena tidak suka istrinya begini begitu, ya, melakukan suatu hal ya, tertentu yang kemudian dihilangkan oleh istrinya di masa-masa iddah tersebut. Yang suaminya sebenarnya tidak ingin untuk mentalaknya misalnya, tapi karena ada suatu hal yang dia sudah tidak mampu, tidak sanggup lagi membenahi istrinya dan bertanggung jawab atas istrinya kalau istrinya melanggar dalam hal-hal tertentu. Dan selama masa iddah ini ternyata istrinya tidak memperbaiki diri, menghilangkan sebab-sebab tersebut ya. Atau mungkin ada kesalahpahaman yang itu muncul nampak, baru tahu kalau itu tidak demikian di masa-masa iddah. Sehingga ini adanya ta'anni, adanya hati-hatian, adanya banyak hikmah di dalam syariat. Sehingga kalau betul-betul pisah itu betul-betul sudah tekad kuat, sudah betul-betul dipikir matang-matang dan memang untuk kemaslahatan mereka, bukan semata-mata infial, reaksioner, ingin begitu begini pisah sudah ya. Ya, cuman masalah ya kerupuk nggak mau paruan bisa misalnya ya, ribut talak bisa, nggak seperti itu ya, misalnya talak diperhatikan, jangan masa haid ya, karena masa haid itu darah pada wanita dan kadang syaitan ya jadi libni ada majeredam, kadang syaitan berjalan di manusia di aliran darahnya lebih mudah emosi, lebih mudah labil ya. Coba perhatikan ketika istri kok sering marah, sensi, terus beberapa, jangan-jangan, oh benar datang bulan. Coba perhatikan. Tasikmah Allah Subhanahu Wa Taala tidak diperbolehkan. Begitu pula halal yang lainnya, ya. Kenapa di masa suci dan beberapa hal yang seterusnya, supaya betul-betul apa namanya nanti dijalani masa iddah kosong dari benih. Ya, suami yang mentalaknya dan di masa iddah kosong, nanti kalau setelah pisah mau nikah lagi pun tidak ada benih suami yang mantan suaminya dengan suami baru, sehingga tidak ribut, lahir anak, anaknya siapa, banyak hikmah. Tapi nanti disebutkan oleh Syekh. Adapun tadi ada sebab yang mungkin tidak disukai oleh sang suami kepada istri yang ditolaknya, namun ternyata hilang di masa iddah tersebut, fayurajiuha, akhirnya suami pun rujuk kembali kepada istrinya. Lintifai sababit talak, karena hilang sebab talaknya tersebut. Ya, banyak, misalnya suami tidak suka istrinya ya medsos, hubungan dengan ini itu, sekarang dia tinggalkan misalnya, enggak. Atau sang istri misalnya melakukan pelanggaran ya pada suatu hal, tabarruj atau yang lain, kemudian dia memperbaiki diri dan tidak seperti itu lagi, maka suaminya memberi kesempatan dan rujuk kembali, dan beberapa hal yang semisalnya. Pemilik hikam, karena ini talak dari pihak suami. Nanti kalau hulu yang minta cerai istri, lain lagi pembahasannya. Ini talak, yakni dari suami. Pemilik hikam, annaha muddatut tarabbusi yu'lamu bara'atu rahimiha min zaujiha. Dan di antara hikmah-hikmah ini, bahwa masa iddah, talak dengan masa iddahnya, itu adalah tentang waktu untuk menanti, menunggu diketahuinya bersihnya atau sterilnya rahimnya si wanita min zaujiha, dari suami yang mentalaknya. Ternyata tidak ada ya kehamilan, tidak ada ini itu dan seterusnya, bersih betul-betul nanti berpisah, harus yaitu pada hal suci, dan lam yujami'ha fi, belum pernah dia gauli istrinya sejak haid terakhir sampai terus 3 kali masa haid. Kalau enggak haid 3 bulan. Nah, 3 bulan cukup kelihatan. Kalau hamil meskipun 4 bulan baru berdetak jantungnya, tapi 3 bulan wanita hamil 3 bulan sudah kelihatan 3 kali masa haid. Ini kalau ternyata isi. Kan bisa jadi setelah itu suami dan masa iddah, kalau ternyata hamil ya, masa iddah itu nanti sampai melahirkan. Ya, itu atas hikmah Allah banyak sekali, sehingga suaminya terus menafkahi. Oh, ini ada anaknya di dalam perutnya. Dia nafkahi, dia ini itu, dan ini sabar-sabar, meskipun sudah mungkin jengkel dengan istrinya. Ini batasan Allah, istrinya tetap adab, tidak nusyus, tidak membangkang suaminya, tetap di rumah, tidak keluar tanpa izin, dan seterusnya. Suaminya wajib menafkahi terus sampai lahir anaknya. Dah, setelah lahir anaknya silakan, mau pisah atau tetap. Dan kadang dengan adanya anaknya ada muncul lagi dia ingin melanjutkan rumah tangga dengan istrinya, atas banyak hikmah Allah SWT. Karena memang syariat pada asalnya berusaha mempertahankan rumah tangga Islam ini. Sebaliknya iblis dengan bala tentaranya mengirim terus anak buahnya di antaranya untuk merusak rumah tangga tiap-tiap muslim dan muslimah. Sekalipun kita sebutkan talak itu dibolehkan untuk dengan ketentuan-ketentuannya. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Qala Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai 'adlin minkum wa aqimush syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka apabila telah sampai batas mereka, batas tempo masa iddah mereka, famsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik kalau tetap ingin dipertahankan. Alfarikuhunna bima'ruf, atau pisahlah mereka juga dengan cara yang baik. Dulu datang ketemu baik-baik, kalau pisah memang ini mungkin yang terbaik, tidak bisa dipertahankan, pisah baik-baik. Farikuhunna bima'ruf. Wa ashhidu dzawai 'adlin minkum, dan persaksikanlah yaitu dua orang yang adil di antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah, dan tegakkanlah persaksian untuk Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang diwasiatkan dinasihatkan kepada kalian untuk melaksanakan hal tersebut bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya solusi jalan keluar baginya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, dan Ibnu Katsir tadi menyebutkan ya tambahan faedah, wa tilka hududullah ai syara'i'uhu wa maharimuhu. Hududullah itu hukum-hukum syariat Allah. Itulah yang terakhir hukum-hukum syariat Allah seputar masalah talak, ya apa yang Allah atur tadi. Dan Syekh Ibnu Katsir menyebut istri tetap di rumah suaminya, la'ala zauj yandam, bisa jadi suami menyesal ala talaqiya karena mentolaknya. Wa yakhluqullah fi qalbihi raja'ataha, dan Allah menakdirkan muncul pada kalbunya ingin rujuk pada istrinya, fa yakunu dzalika aisar wa asal, sehingga itu lebih mudah dan gampang baginya. Dan dinukil dari sejumlah salaf, la tadri la'allahu yudzu ba'da dzalika amra, engkau tidak tahu apa yang Allah munculkan setelah itu, hiya raja'ah, yang dimaksud adalah rujuk kembali kepada sang istri. Ya, dan dinukil dari sejumlah ulama berpendapat seperti ini, dari kalangan tabi'in Qatadah bin Di'amah Sadusi, Imam Syafi'i Amr bin Syarahim, ada Imam Atha' bin Abi Rabah, Tahak Muqatil, Sufyan bin Sa'id Tsauri, demikian pula Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Baik, kembali ke ayat yang kedua. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa qauluhu fa idza balagna ajalahunna, maka apabila telah sampai mereka pada batas tempo masa iddah mereka, ai idza qarabna inqidha al iddah, yakni kalau sudah masa-masa mendekati berakhirnya masa iddah. Itu kata Syekh Sa'di, fa idza balagna ajalahunna, sudah masa-masa akhir, hampir berakhirnya masa iddah, li'annahunna law kharajna minal iddah lam yakuniz zawju mukhayyaran bainal imsaki wal firaq. Kenapa ditafsirkan seperti ini kata Syekh Sa'di? Karena kalau zahir seperti ayat persis, fa idza balagna ajalahunna, kalau sudah sampai masa iddahnya, maka silakan pertahankan atau apa namanya lanjut kembali hubungan dengannya, pertahankan dia. Kalau sudah habis masa iddahnya, suami tidak lagi memiliki hak pilih bainal imsak wal firaq, mau dipisah atau dipertahankan, karena sudah bukan mahramnya lagi, sudah lepas. Kalau sudah habis masa iddah, sudah. Nah, maka Syekh Sa'di menyebutkan ketika sudah mau habis habis masa iddahnya, tinggal ini siap-siap kut-kut, kalau memang tetap ketetapannya bulat, tekad kuat, tidak akan rujuk lagi dan seterusnya, sudah istrinya kepak-kepak, siap-siap kemas-kemas, pulang ke rumahnya, jemput walinya atau yang seterusnya, mau diantarkan, enggak, masa sudah enggak masa iddah, sudah bukan istrinya. Al-Muhim demikian. Iya. Dan apa yang disebut kalau masih masa iddah, maka dia masih istrinya, masih tanggungannya, silahkan mau dipertahankan atau mau bagaimana ya, kecuali belum habis masa iddahnya ya, maka kemudian dia mau rujuk atau yang selainnya. Maka Syekh Sa'di menyebut ini juga jika mendekati masa habis iddahnya. Sebagaimana pula Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, syarafna ala inqidha'il iddah wa qarabna dhalik, walakin lam tafruq al-iddatu bil kulliyah. Jadi sudah nyaris mendekati masa berakhir masa iddah, tapi belum betul-betul habis. Fahina idin imma an ya'zim az-zawj ala imsakiha wa huwa raja'atuha ila ismati nikahihi wal istimrari biha ala ma kanat alaihi indah. Dan kata Ibnu Katsir, maka saat itu suami apakah bertekad untuk mempertahankannya, yaitu merujuknya kembali kepada ikatan pernikahan yang dia sebelumnya dan melanjutkan membangun rumah tangga yang sebelumnya telah bersamanya. Bima'ruf, dengan cara yang ma'ruf, ay muhsinan ilaiha fi suhbatiha. Bima'ruf, yakni kata Ibnu Katsir, dengan baik berbuat ihsan terhadapnya dalam mempergaulinya. Imma an ya'zima 'ala mufaraqatiha, atau dia berketetapan bertekad tidak berpisah dengannya. Bima'ruf, ay min ghairi muqabahah wala musyatamah, tanpa mengata-ngatai, diiringi dengan kata-kata kotor, wala ta'nif, kasar terhadapnya. Bal yutalliquha 'ala wajhin jamil wa sabil ihsan. Kalau mau misah juga dengan cara yang baik. Kata Syaikh Sa'di rahimahullah, amsikuhunna bi ma'ruf ay 'ala wajhil mu'asyarah al-hasanah was-suhbah al-jamilah. Pertahankan, imma kalian pertahankan mereka dengan cara ma'ruf, yaitu dengan pergaulan yang baik dan persahabatan atau suhbah, pergaulan yang indah. La 'ala wajhid dirar wa iradati syarr wal habs, bukan karena ingin memadaratkan, ingin menyiksa, membuatnya menderita. Dipertahankan tapi tersiksa sang istri dengan pergaulan yang buruk, dengan yang ini, atau mengungkit-ungkitnya ya, atau mengata-ngatainya. Dipertahankan tapi dengan cara yang buruk, jangan. Kalau ingin dipertahankan, famsikuhunna bima'ruf, sebagaimana hal yang orang rujuk, rukun kembali, ya dia memperbaiki hubungan lagi dengan bima'ruf. Dan disebutkan fa'inna imsaka ala hadzal wajhi la yajuz, karena mempertahankan istri tetap dalam ikatan pernikahannya tapi dengan cara seperti itu, bukan dengan ma'ruf, lah ya juz, tidak boleh. Ini haram bagi dia, sang suami, dia berdosa kalau tetap imsak mempertahankan istrinya tapi yakni tidak dengan cara yang ma'ruf. Namanya dia ingin rujuk, ingin kembali, ya dia jalin hubungan kembali dengan baik, maaf-maafan dengan istrinya atau yang semisal dengan itu, layaknya orang rukun berdamai kembali. Itu awfarikuhunna bima'ruf, atau dia memang bertekad ingin, maka pisahkanlah mereka dengan cara yang baik pula, ay firaqan la mahdhura fihi, perpisahan yang tidak ada yaitu madarat padanya. Min ghairi tasyatum, tidak ada saling caci maki, wala takhasum, saling yaitu apa namanya berdebat, wala qahra laha ala akhdhi syai'in min maliha, tidak pula memaksa untuk mengambil kembali sesuatu yang sudah menjadi harta istrinya. Sudah diberikan, ya jangan diminta lagi. Nah, dulu kan saya berikan, kalau kamu masih istriku, sekarang enggak, sudah mana minta lagi lemarinya ininya, kalau sudah diberi sudah. Al-a'idu fi hibati kal-kalbi ya'udu ala qai'ihi, orang yang meminta kembali pemberiannya seperti anjing memakan kembali muntahannya. Sampai pun dengan dibeli ya, karena Umar bin Khattab pernah ya, memberikan kuda kesayangannya pada orang, ternyata enggak diopeni, dia pun menyesal, lihat kok kudanya enggak dipelihara dengan baik, padahal ini kesayangan saya. Ditawari untuk saya beli lagi, dibeli bukan diminta. Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW, la ta'ud fi hibatik, jangan kau kembali mengambil pemberian yang sudah kau berikan. Fa innal a'id fi hibatik kal-kalbi yaudi ala qawi, karena orang yang meminta kembali pemberiannya seperti itu disebutkan tadi hadis, ada di sahih ya, Bukhari atau Muslim atau keduanya mungkin, hadis sahih. Maka dilarang sesuatu yang sudah dilakukan di karena Allah, akan hijrah, ditinggalkan Mekah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Mekah diperoleh oleh kaum muslimin, enggak boleh lagi Nabi tinggal di Mekah. Ya, haram untuk muhajirin menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya kembali, karena sudah ditinggalkan lillah. Suatu memberikan karena Allah, zakat, sedekah, kampung halaman, negeri kafir yang sudah ditinggalkan, enggak boleh lagi dia tinggal di situ kecuali hanya ziarah, silaturahim, atau seperti Fathu Mekkah jihad, atau haji, umrah, tapi bukan menjadikannya sebagai kampung halaman kembali. Nabi kembali ke Madinah, meskipun Mekah kampung halaman. Begitu pula para sahabat yang lain. Baik. Maka perhatikan, niat ini penting ya. Kalau memang khawatir nanti ke belakang gelo ini itu, tapi ini bisa dapat pahala, manfaat, udah, wis digusik. Begitu aja, pinjemkan. Niatnya ini tak pinjemkan, dipakai sedapatnya. Nanti suatu saat misalnya saya apa butuh, saya minta lagi, wong saya cuma pinjemkan. Tapi kalau dia sudah mantap, udah ini saya berikan. Lillah, saya gak akan utek-utek lagi, sudah. Ini kasihnya sudah, jangan kepikiran lagi. Sepeda kasihkan adik, jam tangan kasihkan ponakan, ini siapa, sudah. Mau dipakai, gak dipakai, mau ini itu, kasihkan sudah. Jangan dipikirkan lagi. Di sini disebutkan, ya, meminta kembali sesuatu yang sudah jadi haknya. Sudah diberikan ke istri, diminta. Karena sudah pisah, mana ini? Dulu kan dari saya ini. Sudah sini buat saya. Ini motor, dulu kan dari saya ini. Mana saya minta lagi? Oh, jangan. Talak-talak. Apa yang sudah diberi, jangan diminta lagi. Ya. Jadi ini perkara yang tidak diperbolehkan. Wa ashhidu dzawai adli minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian ketika berpisah, mau rujuk atau ya ini rujuk dengan sudah tolak satu kali atau ini sudah pisah. Maka carilah saksi. Ashhidu ay ala talaqiha wa raja'atiha. Cari saksi ala talaqiha, atas talakmu terhadapnya, ini talak satu sudah dan sudah pisah. Waraja'atiha, ataupun engkau rujuk, engkau memang sudah rujuk kepadanya, tapi tetap terhitung. Dan ini rujuk ya, dan jadikan ada saksi, jadikan ada saksi. Baik. Kemudian disebutkan, carilah saksi, persaksikanlah. Siapa? Zawai adli minkum ay rajulaini muslimaini adlain, yaitu dua orang lelaki muslim adil terpercaya. Ya. Ini sifatnya. Zawai adli minkum, kata Syekh Sa'di, rajulain, dua orang lelaki, rajul muslimain, harus Islam. Tidak boleh non muslim. Yang ketiga adlain, adil terpercaya, yakni ghairu fasik, bukan orang fasik. Ya. Seorang yang bukan pembohong, masyhur dengan kedustaannya, seorang yang bolong-bolong salatnya, ya. Dan yang seterusnya. Ya. Ini dua orang saksi muslim yang adil. Li'anna fil isyhadil madhkur saddan li babil mukhasamah. Wa kitman kullin minha ma yalzamu bayanuhu. Dikarenakan di dalam persaksian yang disebutkan tadi, terdapat di dalamnya menutup pintu dari perdebatan. Waduh, udah pernah talak kok belum, udah pernah begini. Kadang suami lupa, talak ngasih masa iddah, rujuk lagi. Ya, udah talak rujuk lagi, istrinya, mas sudah rujuk 3 kali loh. Sehingga istrinya kadang nggak mau disentuh, mas anu loh, sudah 3 kali itu berapa ribut. Maka dengan adanya saksi ini mengingatkan ini berapa kali dan kapan, bahkan mungkin dicatat ya, waktunya dan seterusnya, atau mungkin perdebatan yang lain-lainnya. Wa kitmanu kullin minha ma yalzam bayanuhu, ya, begitu pula menyembunyikan ya masing-masing darinya apa yang harus dijelaskan. Sehingga kalau satunya menyembunyikan, merahasiakan, tahu karena ada saksinya. Oh, ini dulu pernah ditalak sekian-sekian. Menyembunyikan, ada saksinya, enggak bisa bohong. Ada saksinya ini. Ya. Imma itu rujuk atau talak. Apa yang harusnya ditampilkan tapi disembunyikan, diketahui oleh saksi, ya. Sehingga dia bisa menyampaikan. Atau sesuatu yang mereka sampaikan pada sesungguhnya tidak seperti itu, maka juga diketahui oleh saksi. Waqimu asyhadata lillah, yakni waqimu ay ayyuhas syuhada. Perintah waqimu, yakni wahai para saksi, Wahai para saksi yang telah ditunjuk, yang telah diminta untuk sebagai saksi-saksi dalam perceraian, talak tersebut ataukah rujuk. Tegakkanlah asyhadata lillah, persaksian kalian lillah. Ai tu'itu biha ala wajhiha min ghairi ziyadatin wala naqs. Sebutkan kalau kalian diminta persaksian, datangkan biha, yakni bisyahadah, dengan persaksian dulu yang kalian saksikan itu, ala wajhiha, persis sesuai faktanya, min ghairi ziyadah, tanpa tambahan, wala naqs, tanpa ada pengurangan, objektif, tanpa ada yaitu tambahan-tambahan, dia hanya menyampaikan yaitu sebatas apa yang ia saksikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus syahadata lillah. Perintah Allah kepada para saksi yang telah ditunjuk, diminta sebagai saksi-saksi talak ataupun pada rujuk. Dan ada kalam akwal, pendapat-pendapat ulama seputar hukum, yang jelas ini hal yang disyariatkan. Imam Syafi'i menganggap wajib pada rujuk, ya, wajib harus ada saksi dan seterusnya. Bahkan dia beliau haruskan pada salah satu pendapat beliau mewajibkan hal demikian. Dan tegakkanlah persaksian lillah. Ini disebut Syekh Sa'di rahimahullah, waqsudu biiqamatiha wajhallah. Tujulah wajah Allah, yakni ikhlaskan, harapkan dengan persaksian yang kalian lakukan, semata-mata kalian harapkan Allah Subhanahu wa taala dapat mendapat ridhonya Allah, ya, diterima oleh Allah, dan kelak nanti dapat dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, masuk jannahnya, dan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang terasa besar-besar nikmat, ya, sebagaimana firman Allah, walilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, akan mendapatkan jannah wa ziyadah, dan tambahan. Al-husna, akan mendapatkan al-husna, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan kebaikan. Al-husna disebutkan para ulama tafsir, yakni al-jannah wa ziyadah. Dan ziyadah adalah an-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menegakkan persaksian, dia telah berbuat ihsan, ya. Dia tidak minta gaji, upah sekian, ini itu. Dia juga repot, ada pikiran, diminta ini. Namun dia melaksanakan perintah Allah, asyidu dawai adriminkum, bagi sahibnya, memintanya menjadi saksi. Dan dia bagi saksi jika dibutuhkan, aqimus syahadata lillah, dia lakukan karena Allah. Wala tura'u biha qariban liqarabatihi wala sahiban limahabbatihi. Dan bukan kalian melakukan, memperhatikan persaksian kalian itu karena kalian sebagai salah seorang karib, kerabat dengannya. Karena ini kerabatnya, maka dia bela, condong padanya. Wala sahiban limahabbatihi, bukan juga karena ada kecintaan, ada simpa apa, kecondongan kepada ibu, bukan, tapi betul-betul lillah. Entah ini yang merugikan kerabatnya yang dia senangi atau yang tidak, ya. Sehingga ini umum bagi semua saksi, baik saksi dari keluarga wanita atau keluarga laki-laki, atau saksi yang di luar keluarga semua, temannya siapa aja, yang penting saksi ini rajul, laki-laki, dua muslim, tiga adil. Siapapun saksi ini, maka dia harus bersaksi secara objektif, lillah, la liqarabatihi wala limahabbatihi, bukan karena ada yang ini temannya yang dia senangi, ini sahabatnya, sahiban mahabbati, sahabat yang dia cintai, atau ini dia kerabat yang dia bela karena kekerabatannya. Tidak, tapi semata-mata karena Allah objektif. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu alladzi dzakarna lakum minal ahkami wal hudud, hukum-hukum yang telah kami sebutkan, batasan-batasan Allah yang telah disebutkan sebelumnya. Yu'adzu bihi, itulah yang dinasihatkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengindahkan hukum-hukum dan batas-batas tersebut. Fa innal iman billah wal yaumil akhir yujibu li sahibihi an yatta'idha bi mawa'izillah. Karena keimanan kepada Allah dan keimanan terhadap adanya hari akhir pembalasan, ini di antara faedah besar di antara rukun iman, ya. Meskipun ada yang lain, ya, malaikat, ya, dan seterusnya, tapi iman kepada Allah dan iman adanya hari pembalasan, hari akhir nanti, ini termasuk terbesar yang mengharuskan, menyebabkan pemiliknya yang memiliki keimanan tersebut, dia mau mengambil nasihat. Jangan, itu nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaddima li akhiratihi minal a'mali shalihah ma yatamakkanu minha. Dan dia mendahulukan untuk kepentingan akhiratnya berupa mengamalkan amal-amal yang saleh, apa yang mungkin dia lakukan. Diminta saksi, ya, bismillah, dan dia saksi, dia lakukan dengan jujur, objektif. Qulil haqqo wal murrah, ucapkan yang benar meskipun pahit, atau yang seterusnya. Bikhilafi man tarahhalal iman min qalbi, berbeda dengan orang yang telah pergi keimanan dari kalbunya. Fa innahu la yubali bima aqdama alaihi minasyarr, maka dia tidak peduli kejelekan apa yang dia jalani, yang dia lakukan. Wala yu'adzimu mawa'idzallah, dan dia tidak bakal mengagungkan nasihat-nasihat dari Allah. Li'adamil mujibi lidzalik, karena kurang adanya hal yang mendorongnya hal tersebut, yaitu apa? Iman kepada Allah dan yaumil akhir. Walamma kana talaq qad yuqi'u, maka iman itu disebut keyakinan al-sunnah yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, ya. Dan iman tipis menyebabkan dia tidak pedulikan, apalagi yang tidak beriman. Dan iman yang kuat akan mencegah dia berbohong, menyuruh dia untuk berbuat jujur, amanah, dan mencegah dia khianat, dan seterusnya. Walamma kana talaqu qad yuqi'u fi dhiqi wal karbi wal ghaim, dan di mana talak, cerai, kadang menyebabkan menempatkan adanya kesempitan, kesusahan, kegelisahan pada yang ditalak ataupun yang mentalak mungkin. Amarallahu ta'ala bitaqwa, maka Allah perintahkan untuk bertakwa kepadanya. Di akhir ayat kedua, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Wa wa'ada man ittaqahu fit talaq wa ghayrahu bi an yaj'al lahu farjan makhraja wa makhraja. Dan Allah menjanjikan siapa yang mau bertakwa kepada Allah dalam urusan cerainya ataupun pada urusan-urusan selainnya umum, pada khususnya talak dan pada umumnya perkara yang lain. Siapa mau bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah janjikan Allah akan berikan dia farajan wa makhraja, jalan keluar. Iya. Fa idza arada al-'abdu at-talaq, maka jika seorang hamba ingin untuk mentalak, fa fa'alahu 'ala al-wajhi syar'i, dia melakukannya sesuai dengan ketentuan syariat. Bi an awqa'ahu talqatan wahidah fi ghairi haid wala tuhrin asabaha bihi, dengan dia menjatuhkan talak satu di saat istrinya tidak sedang haid, ya, tidak pula saat suci tapi sudah dijimai, ya, tetapi masa suci dan belum dijimai dari haid terakhir. Fa innahu la yadriku alaihi al-amr, maka dia tidak akan merasa sempit. Bal ja'alallahu lahu farjan was'ah wasa'ah, dia akan merasa lapang dan ada jalan keluar. Ya tamakkanu biha minar ruju' ila nikah, dia pun memungkinkan untuk rujuk kembali kepada menikahinya. Idza nadima ala talak, jika dia menyesal setelah mentalaknya. Ini berapa hikmah apa yang disebutkan, insyaallah kita lanjut di lain kesempatan. Dari tafsir surat At-Talaq, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.